Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati jazakumullahu iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Di mana sekarang kita telah sampai pada pembahasan Ma la yansarif pada halaman 54. Silakan dibuka. Qauluhu ay qaulu Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan wa ma la yansarifu fayujarru bil fathati nahwu bi afdala minhu illa ma'a al ay alif wal lam nahwu bil afduli la bil afdala wa innama bil afduli aw bil idafati nahwu bi aftolikum. Kemudian salah satu di antara isim yang di-i'rab sebagiannya dengan menggunakan i'rab far'iyyah ialah ma la yansarif. Di mana pada kondisi jar dia menggunakan al-fathah niabatan anil kasrah. Jadi ma la yansarif itu menggunakan i'rab far'iyyah, i'rab cabang, bukan i'rab asliyah, pada kondisi apa? Kondisi jar saja, yakni ketika jar itu menggunakan al-fathah. Yang harusnya jar itu menggunakan al-kasrah, tapi di ma la yansarif al-jar menggunakan al-fathah. Seperti bi'afdola minkum. Ya, afdola di sini dia menggunakan apa? Al-fathah. Jadi bi'abdola. Abdola ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al-fathah. Niabatan anil kasrah. Liannahu mamnu'un minasarfi. Illa ma'a alif wal lam. Kecuali jika isim yang ghairu munsharif ini dihiasi dengan alif dan lam. Dimasuki dengan alif dan lam seperti al-afdol. Maka ketika dia kemasukan alif dan lam, dikembalikan sekarang i'robnya menjadi i'rob asli. Bil-afdoli, bukan bil-afdola, tapi bil-afdoli. Jadi al-afdoli ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ya, jadi dikembalikan kepada i'rob yang asli. Au bil idhofati, atau jika diidhofahkan, selain jika dimasuki alif dan lam, ternyata jika mamnu' minasorof menjadi mudhof, diidhofahkan kepada isim yang lain, dia juga dikembalikan i'rabnya dalam kondisi jar dengan i'rab yang asli, seperti bi afdolikum. Jadi afdolikum ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Qum domirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Ibnu Malik rahmatullahi alaihi dalam baitnya itu mengatakan, mengisyaratkan tentang alamat i'rab dan syarat i'rab dari ma la yansarif. Beliau mengatakan wa jurru bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Wa jurru bil fathati ma la yansarif. Dan dimajrurkan dengan fathah untuk isim yang ghairu munsharif. Ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Selagi tidak diidhofahkan atau dimasuki dengan alif dan lam. Jadi syaratnya isim ghairu munsharif itu dijar dengan menggunakan fathah apa? Ketika tidak diidhofahkan atau dimasuki alif dan lam. Paham ya? Ketika dia diidhofahkan atau dimasuki alif dan lam, maka ketika itu dikembalikan i'rabnya menjadi i'rab yang asri, yakni menggunakan kasrah. Taib. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Taib. Hadzal babu al-khamisu mimma kharaja 'anil asli wa ariba bi 'alamatin far'iyyatin ya bi 'alamatin far'iyyatin wa huwa al-mamnu'u min as-sarfi ay al-mamnu'u min at-tanwini li'anna as-sarfa huwa at-tanwin. Ini adalah bab yang kelima. Jadi pertama kita telah membahas ya tentang al-asma as-sittah, kemudian membahas musanna, membahas jamak mudzakkar salim, terakhir kemarin membahas jamak ya muannats salim yakni ma jumi'a bi alifin wa ta. Sekarang kita membahas yang kelima, mala yansharif, yakni isim-isim yang tidak menerima tanwin, di mana hal ini itu keluar dari i'rab yang asri atau di'rab dengan i'rab yang far'i, karena dalam kondisi jar dia menggunakan fathah. Taib. Wa huwal mamnu'u minas sharaf. Dan ini disebut sebagai al-mamnu' minas sharaf. Maksudnya apa? Ay al-mamnu'u minat tanwin. Yakni isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi as-sharaf itu maknanya apa? At-tanwin. Jadi mamnu' minas sharaf itu mamnu' minat tanwin, tidak boleh ditanwin. Itu maknanya. Jadi makna ismun ghairu munsharif apa? Isim yang tidak menerima tanwin. Sebelumnya, ikhwani azanallahu yakum, isim jika ditinjau dari segi bisa atau tidaknya dia di'rab terbagi menjadi dua. Yang pertama isim mutamakkin, yang kedua isim ghairu mutamakkin. Mutamakkin maksudnya adalah isimnya mu'rab. Apa? Mu'rab. Jadi mu'rab itu dia bisa di'rab. Kalau bisa di'rab berarti harokat akhirnya berubah, tidak melazimi satu keadaan. Yang kedua adalah isim ghairu mutamakkin, yakni isim yang mabni, yang melazimi satu keadaan. Faham ya? Taib. Isim yang mu'rab atau yang mutamakkin ini terbagi menjadi dua. Ada mutamakkinun amkan, yakni isim yang mutamakkin, yang amkan, yakni bisa kemasukan tanwin. Ada yang mutamakkin ghairu amkan, yakni yang tidak bisa kemasukan tanwin atau yang kita sebut dengan al-mamnu' minas sharaf. Jadi al-mamnu' minas sharaf itu dia tetap dikatakan mu'rab karena berubah harokat akhirnya, hanya saja al-mamnu' minas sharaf tidak menerima tanwin. Faham ya? Taib. Sekarang kita baca keterangan beliau kembali. Ta'rifu ma la yansharif. Definisi dari isim ghairu munsharif. Wa huwa al-ismul mu'rab alladhi la yadkhuluhu at-tanwinu. Isim ghairu munsharif ialah isim mu'rab yang tidak bisa kemasukan tanwin. Li wujudi illataini min ilalin tis'in aw wahidatin taqumu maqamahuma. Jadi kenapa dia itu tidak bisa kemasukan tanwin? Karena adanya illah. Yang illah ini boleh kita jadi menjadi dua bab. Menjadi berapa? Dua bab. Yang pertama, ada isim-isim yang memiliki dua illah. Yang kedua, ada isim-isim yang memiliki satu illah. Tapi satu illah ini mewakili dua illah yang ada di bab yang pertama. Baik. Nanti insya Allah saya jelaskan. Mithlu Ahmadu fihi al-alamiyatu wa waznul fi'li. Seperti isim Ahmad. Ahmad ini mamnu' minas sharaf. Ya tidak? Kenapa dia mamnu' minas sharaf? Karena dia memiliki dua illah. Illah yang pertama adalah statusnya Ahmad sebagai alam. Nama untuk seorang lelaki. Ilah yang kedua, karena nama lelaki ini diambilkan dari wazannya fi'il, yakni fi'il mudhari. Ya tidak? Af'alu. Seperti apa? Amsahu. Amsahu itu fi'il mudhari, tidak? Fi'il mudhari. Ahmadu. Ya? Amsahu. Nah, ini seperti fi'il mudhari. Maka jika ada alam yang wazannya itu menyerupai fi'il mudhari, ya, atau menyerupai wazan dari fi'il seperti Ahmad di sini, Hamida yahmadu, ahmadu, seperti fi'il mudhari, maka dia itu mamnu' minas sharaf. Sebagaimana fi'il itu mamnu' minas sharaf, tidak boleh ditanwin, maka setiap alam yang menyerupai wazan fi'il juga mamnu' minas sharaf, tidak boleh ditanwin. Faham ya? Nanti saya terangkan lebih lanjut insyaallah. Wa atsyanu, atsyanu fihi alwasfiyatu wa ziyadatul alifi wan nuni. Atsyan, atsyan ya, dari atosha. Kenapa atsyan ini disebut sebagai mamnu' minas sharaf? Karena dia memiliki dua illah. Dua ilah. Ilahnya apa? Ilahnya pertama dia berupa sifat. Sifat. Yang kedua, karena sifat ini itu ditambahi dengan alif dan nun. Jadi kalau ada sifat di mana sifat ini itu ditambahi dengan alif dan nun, maka dia mamnu' minas sharaf, ya. Tidak bisa diapa? Tidak bisa ditanwin. Wa masajidu fihi illatun wahidatun. Kemudian seperti masajidu, dia hanya memiliki satu illah, tapi illah ini mewakili dua illah. Kenapa masajidu itu mamnu' minas sharaf? Jawabannya karena dia adalah isim yang terbentuk dari sigotu muntaha al-jumu'. Sigoh muntaha al-jumu' disebut sebagai sigoh muntaha al-jumu'. Muntaha itu akhir, al-jumu' itu jamak, karena sigoh muntaha al-jumu' tidak bisa dijamak lagi. Kenapa disebut dengan sigoh muntaha al-jumu'? Karena muntaha itu artinya akhir, al-jumu' artinya jamak, berarti sigoh muntaha al-jumu' suatu jamak yang tidak bisa dijamak lagi karena sudah pamungkas. Beda halnya seperti jamak yang lain, seperti jamak taksir rijal, ya, rojulun, rojulani, rijalun. Rijalun masih memungkinkan untuk kita menjamaknya dengan rijalatun, ya, dengan menggunakan jamak muannas salim. Boleh. Ya, maka disebut siagu muntaha al-jumu' karena tidak ada jamak lagi setelahnya. Artinya itu sudah jamak yang paling pamungkas. Baik. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Sekarang perhatikan. Saya akan sebutkan hakikat illah di dalam al-mamnu' minas sharaf. Yang sejatinya hal ini akan di jelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Hisham dan juga Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam pembahasan Al-Mamnu' Minas Sharaf beserta ilahnya sekitar halaman 314 nanti. Halaman 314. Masih sangat jauh sekali ya. Di situ beliau akan menyebutkan ilah yang terkait dengan Al-Mamnu' Minas Sharaf. Tapi saya sebutkan secara global saja bahwa al-mamnu' minas sharaf itu bisa terjadi, atau isim itu tidak menerima tanwin dikarenakan karena yang pertama dia memiliki satu illah yang mewakili dua illah. Yang memiliki satu illah ini itu ada dalam tiga bab. Yang pertama, setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah, yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah. Yang alif ta'nis ini merupakan tambahan, maka dia mamnu' minas sharaf. Seperti radwa, diza, salma, musa. Maka isim-isim yang seperti ini itu mamnu' minas sharaf. Meskipun dia isim maksur, tapi dalam kondisi jarnya tetap kita i'rab dengan i'rabnya mamnu' minas sharaf. Paham ya? Paham tidak? Jadi isim maksur itu ada dua. Ada isim maksur yang munsharif, ada isim maksur yang ghairu munsharif. Jangan terkecoh. Ya? Isim maksur yang munsharif itu seperti fatan, mustofan, mustashfan. Fatan itu isim maksur yang munsharif. Ya? Makanya ada tanwinnya di situ, fatan. Tapi tanwinnya ada di ta, bukan di alif, fatan. Untuk menunjukkan kalau dia itu isim maksur yang munsharif, menerima tanwin. Ja'a fatan, ra'aitu fatan, marartu bi fatan. Perhatikan, marartu bi fatan. Perhatikan. Marartu bi fatan, fatan ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif mana amin duhuriha at-ta'addur. Kasrah ya. Tapi kalau marartu bi Musa, Musa ini isim maksur tapi ghairu munsharif. Maka perhatikan, marartu bi Musa, Musa ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi fathatun muqaddaratun alal alif. Laisa kasrah, laisat kasrah, wa innama fathah. Beda ya. Jadi isim maksur itu ada dua, ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Yang ghairu munsharif ini berarti ditakdirkan ketika dalam kondisi jar fathah muqaddarah alal alif. Paham ya? Nah, seperti rod dua. Setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah. Yang alif ta'nis maksurah ini tentu tambahan, maka dia mamnu' minas sharaf. Kemudian yang kedua, setiap isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Seperti hasna. Ya, syaratnya alif mamdudah ini juga tambahan. Hasna'u, hasna'a, hasna'a. Kemudian yang ketiga adalah siyagu muntahal jumu', yakni isim-isim yang dijamak dengan sigoh muntaha al-jumu'. Berarti yang punya satu illah itu ada berapa bab? Tiga bab. Yang pertama apa tadi? Setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah. Ya, seperti Musa. Kemudian yang kedua, setiap isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Tahu ya mamdudah? Sohro. Itu kan ada alif mamdudah. Tahu ya? Baik. Syaratnya itu tambahan. Yang ketiga, setiap isim yang dijamak dengan sigoh muntaha al-jumu. Taib, ini yang punya satu illah. Kemudian yang kedua, bab yang kedua ialah isim-isim yang punya dua illah. Perhatikan, isim-isim yang punya dua illah. Nah, isim-isim yang punya dua illah ini, yang pertama, imma dia statusnya sebagai alam. Yang kedua, imma statusnya sebagai sifah. Jadi ada kalanya dia alam, ada kalanya sifah. Taib. Kalau statusnya dia sebagai alam, yakni al-alamiyah, maka ada tambahan yang menjadikan dia mamnu' minas sharaf. Setidaknya ada enam. Yang pertama, jika alam ini adalah alam yang murakkab tarkiban masjian. Ya, alamnya murakkab tarkiban masjian seperti hadoro maut, ba'labak. Ya, maka apa? Maka dia mamnu' minas sharaf. Mamnu' minas sharaf. Baik. marartu bi hadoro mauta, bukan hadoro mau mauti. Kenapa? Karena dia alam dan ya, alam yang murakab tarkib dengan tarkib masji. Kemudian yang kedua, jika alamnya ternyata ditambahi alif dan nun, ada alam tapi dia ditambahi alif dan nun, seperti Utsman, Hamdan, Rizqon misalkan. Nah, ini alam yang ditambahi alif dan nun, maka dia mamnu minas sharaf. Kemudian yang ketiga, jika alamnya itu terdapat penanda taknis, alamnya terdapat penanda taknis seperti ta marbu, marbutoh, Aisyah, Tolhah, Usamah, Hamzah, Fatimah, maka alam-alam yang seperti ini itu mamnu' minas sharaf. Makanya dalam hadis biasa kita baca an Aisyata, ya, bukan an Aisyati, tapi an Aisyata radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian yang keempat, jika dia alam tapi diambilkan dari bahasa ajam selain dari bahasa Arab, seperti Yusuf, Ibrahim, ya, dengan catatan bahwa namanya itu terdiri dari 4 huruf lebih, ya, tidak terdiri dari 3 huruf. Namanya terdiri dari 4 huruf lebih, seperti Yusuf, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ini adalah alam-alam yang diambilkan dari bahasa asing, dari bahasa ajam, dipakai di dalam bahasa Arab sebagai alam, sebagai nama, maka dia mamnu' minas sharaf. Tapi kalau ada alam-alam yang diambil dari bahasa asing dan dia terdiri dari 3 huruf, maka dia tetap munsharif, ya, menerima tanwin, seperti Nuh, waqala Nuhun, ya, Lut, Luton, Lutin. Nah, itu tetap munsharif. Baik. Kemudian yang kelima, jika alam itu dibentuk dari wazan fi'il, seperti Yazid, Yasir, Yafuz, Yahfad, ya, ada orang namanya Yahfad, maka dia gak boleh dikatakan Yahfadun, Yahfadon, Yahfadin, gak boleh, tapi Yahfadu, Yahfadho, Yahfadho, karena dia mamnu' minas sharaf. Yang keenam, jika dia statusnya alam dan alam ini diadl, diadl itu artinya dirubah dari bentuk asli menjadi bentuk yang lain, seperti Umar. Umar ini merupakan adl dari Amir, asalnya itu Amirun, Amirun, ya, diadl, yakni dirubah bentuknya menjadi Umaru. Ya, adil itu ya bisa dimaknai ma'dul, sesuatu yang dipindah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Seperti Zuhal. Ya, dari kata zahilun diadil menjadi Zuhal. Seperti Madir diadil menjadi Mudor, Mudoru, ya. Maka itu merupakan adil. Ya, kalau isim itu diadil dari suatu bentuk menjadi bentuk lain, secara umum wazannya itu fu'alu, wazannya secara umum, maka dia mamnu' minas sharaf. Taib. Ini untuk yang alam. Jadi 6 perkara tadi yang saya sebutkan untuk alam. Kalau alam ditambahi dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan, maka dia mamnu' minas sharaf. Kemudian berikutnya, kalau dia statusnya adalah al-wasaf, wasfiyah, dia statusnya sebagai sifat, dan sifat ini ternyata ditambahi alif dan nun, seperti ghadban, atsyan tadi disebutkan, maka dia mamnu' minas sharaf. Kemudian yang berikutnya, dan ini ilah yang kedelapan tentunya kalau kita hitung dari alam tadi, wasaf jika berasal dari wazan yang mudakarnya af'alu, mu'annasnya fa'la'u, af'alu, fa'la'u, ahmaru, hamra'u, akhdaru, khadra'u, azraku, zarqa'u, asfaru, safra'u. Ini adalah sifat-sifat yang menggunakan wazan mudakarnya af'alu, mu'annasnya fa'la'u, maka dia memnu' minas saraf. Kemudian yang terakhir, ini illah yang ke-9, dia statusnya adalah sifat yang juga diadil, yakni dirubah dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti sulasu, ruba, khumas, ya, seperti ukhoru juga, min ayamin ukhor, ya, min ayamin ukhoru, ya, ukhoru ini adalah adil, ya, dari kata akhoro menjadi ukhoru, ya, menjadi apa? Ukhoru, taib. Maka dia juga memnu' minas sharaf. Taib. Nah, itu adalah illah-illah kenapa sebuah isim bisa menjadi memnu' minas sharaf. Sekarang kita lanjutkan lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan terkait dengan alamat i'rab dari al-mamnu' minas sharaf. Wa huwa yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil fathati aidan niyabatan anil kasrah. Al mamnu minas sharaf itu kondisi rafa'nya sama dengan menggunakan dhammah, kondisi nasabnya sama dengan menggunakan fathah, dan ketika kondisi jar dia menggunakan fathah sebagai pengganti kasrah. Berarti kalau kita katakan al mamnu minas sharaf ini menggunakan i'rab far'inya hanya ketika dalam kondisi jar saja. Paham ya? Karena dalam kondisi rafa serta kondisi nasab dia menggunakan i'rab yang asli. Tapi dalam kondisi jar ya dia menggunakan i'rab ya far'i, yakni fathah sebagai pengganti kasrah. Nahu hadara Yusufu. Raddallahu Yusufa ila Ya'qub. Wa yustasna min dhalika mas'alatan yujarru fihima al-mamnu'u minas sarfi bil kasrati 'alal asli. Dan dikecualikan darinya, yakni dari kaidah yang kita sebutkan bahwa al-mamnu' minas sharaf itu menggunakan fathah ketika dalam kondisi jar, yakni ketika yang pertama al-ula idza kana mudhafan. Jika al-mamnu' minas sharaf ini diidhafahkan ke isim lain, dia menjadi mudhaf. Seperti wa'attu fi masajidil qaryati. Aslinya itu masajid mamnu' minas sharaf, ya tidak? Kenapa? Karena dia adalah terbentuk dari sighah muntaha al-jumu'. Namun ketika dia diidhofahkan kepada isim yang lain, statusnya sebagai mudhof, maka dia dikembalikan i'rabnya dengan i'rab yang asli, dengan kasrah. Fi masajidil qaryah. Jadi masajidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf al-qaryati mudhafun ilay majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa nahwu marartu bi aftadikum, sama seperti yang sudah saya sebutkan bi aftadikum. Jadi aftadi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Athaniyatu idza kana muqtarinan bi al. Jika al-mamnu minas sharaf ini dimasuki alif dan lam, maka dia juga dikembalikan i'rabnya ke dalam i'rab yang asli menggunakan kasrah. Sa'altu anil afdoli minat tullabi. Al-afdoli asalnya itu apa? Dari kata afdolu. Ya, afdolu. Dia apa dia? Sifah. Ya tidak? Ya. Dia adalah sifah yang menggunakan wazan fi'il. Sifah yang menggunakan wazan fi'il. Afdolu, ya, menggunakan wazan apa? Fi'il, seperti Ahmadu tadi. Maka dia sejatinya mamnu minas sharaf. Tapi karena dia di sini ditambahi alif dan lam, maka dia dikembalikan i'rabnya ke dalam i'rab asli. Jadi al-afdoli ismun majrurun bi'an wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Wa sayati insyaallahu ta'ala syarha atau syarhu. Wa sayati insyaallahu ta'ala syarhu li hadzal babi fi akhiril kitabi inda dzikri alamati man'il ismi minas sarf. Dan akan datang insyaallah penjelasan tentang illah, alamat dari mamnu' minas sarf, yang akan dijelaskan pada akhir kitab ini. Bersabar insyaallah biidznillah kita sampai, tapi masih panjang sekali. Nah, halaman 314, masya Allah. Kita di halaman 55. 55 saja kita butuh berapa minggu ini? Ya, sudah ada rekaman yang masuk itu sekitar 23 kalau nggak salah. 24 pertemuan. Baru halaman 55. Ya, 24 pertemuan. Berarti 300 butuh berapa? Masya Allah. Ya. Ya, sekitar butuh mungkin 150 pertemuan mungkin, atau mungkin hampir 200. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan dan kemudahan untuk bisa istiqomah belajar menuntut ilmu syar'i, dan diberikan taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Visual.